السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام فوجي بي الله سبحانه وتعالى. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz 1, dan insyaallah hari ini kita masih melanjutkan pembacaan dari tafsir surah Al-Fatihah. Nah, kemarin terakhir kita berhenti di ayat yang keempat, maka sekarang kita lanjutkan membaca tafsir dari ayat yang kelima ya. Nah. Kita minta Pak Edi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya dibaca tafsir ayat yang kelima. Tafsir ayat kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahsoka wahdaka inna nakhussuka wahdaka inna nakhussuka wahdaka bil ibadati wa nasta'inu bika wa hamdika wahdaka wahdaka wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina wa amri kullihi baik yadika fal amru kulluhu biyadika la yamliku minhu ahadun misqala dzarratin ahadun misqala dzarratin iya la yamliku minhu ahadun misqala dzarratin. Terus wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-ibada la yajuzu lahu an ayas rofa sayan min anwa'il ibadati kal du'ai wal istighosati wad dabahi wat tawafi illallaha wa wahdahu illa lillahi wahdahu ya, bukan illallah tapi illa lillahi wahdahu wa fiha sifaul qulubi min da'in ta'liki bi ghairillahi wa min da'i at-ta'alluqi apa bukan ta'liki min da'i ta'alluqi bi ghairillahi min da'i ta'alluqi bi ghairillahi wa amdolir riya'i wal ujubi wal kibriyai wa min amrad riyai wa min amradil riyai wal ujubi wal kibriyati ibriyai. Baik, ayo diterjemahin. Sesungguhnya nahusu khusus. Kami hanya menghususkan engkau dalam masalah ibadah. Kami hanya menghususkan dalam masalah ibadah. Wa nasta'inu bika dan kami mohon pertolongan kepadamu. Wahdaka hanya kepadamu. Fi jami'il umurina dari segala urusan kami. Wal umri kulis yadika dan segala urusan ada di tanganmu. Maka segala urusan ada di tanganmu. Tidak ada seorang pun yang mempunyai darimu sesuatu pun. La yamliku minhu ahad. Tidak ada. Jadi tak ada seorang pun yang memiliki urusan tersebut, walaupun sebesar ya biji, walaupun sebesar zarah. Zarah itu adalah semut semut kecil ya. Walaupun sebesar semut kecil. Terus, tidak ada seorang pun yang mempunyai. Wafi dan di dalam ayat ini adalah dalil bahwa ibadah anal, bahwa sesungguhnya ibadah itu maksudnya bahwa sesungguhnya hamba, bahwa sesungguhnya itu hamba bukan ibadah Pak. Ya, bahwa sesungguhnya hamba itu la ya juzu boleh tadi ya. Ya juzu tidak boleh ya. Tidak boleh baginya ayas rofa sayan untuk ayas rofa menukar memalingkan sesuatu dari anwa'il ibadah, dari bentuk ibadah macam-macam ibadah seperti doa istighosah mohon ampun wad dabahi azabah itu ini sembeli ya. Oh sembeli berkorban oh sembeli watawafi tawaf kecuali hanya kepada Allah semata wafiha sifau dan itu adalah obat untuk bukan hati. Maksudnya dan pada ayat tersebut terdapat obat hati dan dalam ayat tersebut terdapat obat hati dari penyakit bergantung selain Allah wa min amrodi dan dari penyakit riya. Wal ujubi dan ujub wal kibriyai dan sombong. Iya, sombong. Ya, kibriya itu sombong, Pak. Ya, dan sombong. Baik, ya, mumtaz, Masya Allah. Ya, na'am. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum. Baik, jadi ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tafsirnya adalah, inna nakhussuka wahdaka bil ibadati. Sesungguhnya kami menghususkan engkau ya, menghususkan engkau wahai Allah dalam masalah ibadah. Artinya ketika kita beribadah, kita hanya menjadikan Allah sebagai tujuan ibadah kita. Tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka nasta'in maksudnya adalah wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Dan kami memohon pertolongan kepadamu saja pada seluruh urusan kami. Karena kita meyakini bahwasannya fal amru kulluhu biyadik. Urusan itu seluruhnya ada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun misqala dzarratin. Tak ada seorang yang memiliki urusan tersebut walaupun seberat ya semut kecil. Ya. Fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati kad-du'a'i wal-istighasati wa-zabhi wa-t-tawafi illa lillahi wahdah. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang hamba itu tidak boleh baginya memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah seperti berdoa, kemudian istighosa. Istighosa ini adalah bentuk yang lebih tinggi dari doa ya. Kemudian menyembeli, kemudian tawaf, itu tidak boleh ditujukan illa lillahi wahda, kecuali hanya untuk Allah saja. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Allah sebagai tujuan ibadah kita satu-satunya. Tidak boleh ada tujuan lain. Wa fiha syifaul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillahi wa min amradi riya'i wal ujubi wal kibriya'i. Dan di dalam ayat ini terdapat obat hati dari penyakit bergantung kepada selain Allah. Ya. Jadi dengan kita sering-sering mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat kita, maka harusnya kalau kita meresapi makna dari ayat ini menjauhkan kita dari penyakit hati semisal riya, ujub dan sombong. Kenapa? Karena kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita dalam melakukan ibadah. Ya. Nah, baik, selanjutnya ayat yang ke-6. Kita minta Bu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dullana wa arsadna. Ini dullana itu kan fil amr Bu ya, jadi yang kedua pun harusnya fil amr juga. Arsyidna ya, dullana wa arsyidna. Dullana wa arsyidna wa waqafna ila tariq. Wa waffiqna. Wa waffiqna ila tariqil mustaqimi. Wa tabbitna alaihi hatta nalqaka. Atanalkoka wahwa islamul ladhi huwal tariki. Wahwa islamul ladhi huwal tariku. Jadi hobar dia. Huwal tariku alwadihi ya Ustaz. Alwadihu Al-musilu ila ridwanullahi wa ila ada ila bu ada ila huruf jar kan jadinya ila ridwanillahi wa ila jannatihi allazi dalla alaihi khatama rasulihi wa anbiya'ihi Muhammad alladhi dalla alaihi khatamu ya khatamu dalla alaihi khatamu rasulihi wa anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fala sabila ila sa'adatil ibadi ila sa'adatil abdi ila sa'adatil abdi ila bala saqomata alaihi saqomata Ustaz ila bil istiqomati kan ada banyak Bu huruf ya ila bil istiqomati alaihi ila bil istiqomati alaihi ya terjemahin. Dulana apa Ustaz? Dulana apa? Dalla. Tunjukilah kami dan bimbinglah. Tunjukilah kami dan bimbinglah kami bahwa fiknah dan berilah kami taufik. Dan berilah kami taufik pada jalan yang lurus. Wa tabbitna dan kokohkanlah atau tetapkanlah kami di atasnya. Kami di atasnya nal kokoh. Hatta sampai kami menjumpaimu. Wahwa Islamul lazi dan dia Islam yang huwa tariqil wadiun. dia jalan yang wadi'un. Jelas. Wadi itu jelas, jalan yang jelas. Dan jalan yang jelas, al-musilu. Al-musilu yang menyampaikan. Yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Dan kepada surganya. Nah. Allazi dalla alaihi. Yang dalla apa Ustaz? Itu tadi menunjuki. Kan dulla sama. Dulla itu kan fil amarnya, kalau dalla fil madinya. Allazi yang menunjukkan kepada rasul-rasul penutup. Yeah. Penutup rasul, khatim, para rasul tadi, apun, bukan khatam, rasul khatim, kalau khatam kincit, khatim rasulim ya, yang telah ditunjukkan oleh penutup para rasulnya gitu. Penutup para rasul dan pada ambiyanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu. Salah satu. Ya, tadi ini salawat. Terus maka. Maka tidak ada jalan kepada kebahagiaan hamba. Masa? Kebahagiaan, saat itu kebahagiaan. Kepada kebahagiaan hamba, kecuali dengan beristiqomah atasnya. Taib ya, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, ayat yang selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Ini di tafsirnya dijelaskan. Dullana wa arsyidna wa fiqna ila tariqil mustaqim. Tunjukilah kami dan bimbinglah kami dan berilah kami taufik ke jalan yang lurus. Wasabbitna alaihi hatta nalqaka. Dan kokohkanlah kami, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus tersebut sampai kami menjumpaimu. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Wahwa al-islamu alladhi huwa at-tariqul wadihul musilu ila ridwanillahi wa ila jannatihi. Jalan yang lurus adalah Islam. Ya, jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan Islam, yang mana Islam adalah jalan yang jelas yang menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladhi dalla alaihi khatimu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjukkan oleh penutup para rasul dan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan semua risalah berkaitan dengan Islam. Ya, semua hukum-hukum, semua syariat Allah telah Rasulullah sampaikan. Ya, maka kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya kita harus mengikuti jalan yang telah ditunjuki oleh Rasulullah ini, yaitu jalan Islam. Karena hanya Islamlah yang akan mengantarkan kita menuju ridwan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati 'alaihi. Maka tidak ada jalan menuju kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqamah di atas jalan yang lurus tersebut. Jadi ya sebetulnya kalau kita mencoba meresapi bacaan kita dalam surah Al-Fatihah ini ketika sholat, maka Al-Fatihah masya Allah mengandung makna yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta diberikan hidayah, kita minta diberikan petunjuk, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Karena betapa banyak di zaman ini orang yang paginya beriman lalu sorenya kafir. Begitupun banyak orang yang sorenya beriman dan paginya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fatihah ini kita minta diberikan hidayah, kita minta ditetapkan, diteguhkan di atas jalan Islam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah agar kita mudah dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan ayat yang terakhir ya, ayat yang ketujuh. Kita minta Pak Faisal ya. Baik, Pak Faisal. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ayat yang ketujuh. Tariqul ladzi an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Fahum ahlul hidayati wal istiqomati wala taj'alna mimman silkun. Mimman salaka tariqal maghdubi alaihim alladhina arafu al-haqqa walam ya'malu bihi wahumul yahudu wa man kana ala shakilatihim wad-dhalina wahumul ladhina lam yahtadu an jahli minhum fadallu tariqa wahumun nasara wa man ittaba'a sunnatihim sunnatahum wa fi hadha ad-du'a'i shifa'un lil qalbil muslimi man min maradil juhudi wal jahli wal dilali wa dilalati ala anna a'zama nikmatin. Ini wadilalatun ya, karena dia ada matufnya ke syifaun ya. Jadi wadilalatun ala anna a'zama nikmatin alal itlaqi ya nikmatul islami. Faman kana a'rafu lil haqqi wa atba'u lahu kana aula bisiratil mustaqimi wala raiba anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hum aulan nasi bidzalika ba'dal anbiya'i alaihim salam. Fadallat al-ayatu ala fadlihim wa azimu manzilatihim radhiyallahu anhum. Wa yustahabbu lil qari'i an yaqula fi sholati ba'da qira'atil fatihati amin wa ma'naha allahumma istajib walaysat ayatan min suratil fatihati ittifaqil ulama'i wa li hadha ajma'u ala adami kitabatiha fil masahih. Naam. Baik, ayo terjemahin. Tariq, jalan yang telah kamu berikan kepada mereka dari nabi, para nabi dan bikin para orang-orang yang membenarkan orang-orang yang membenarkan dan syuhada dan orang-orang solih, maka mereka ahlu hidayah ya. Keluarga ya, ahlu hidayah dan ahlu istiqomah artinya orang yang Allah berikan hidayah dan Allah berikan keistiqomahan gitu. Dan jangan jadikan kami dari mereka dari talaka ya. Talaka. Yang mana sih? Lata jalan miman. Oh, talaka itu menempuh. Dari mereka yang menempuh jalan yang dimurkai pada mereka. Itu orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengerjakannya. Dan mereka Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan siapa ya laki-lakihim oleh? Antum kayaknya yang antum baca beda sama yang aneh share di layar ya. Kalau share sini nggak ada sih. Baik, nggak masalah. Apa tadi antum nanya apa? Pak Faisal? Waman kana ala laki-lakihim. Iya, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan tersebut ya. Terus wadolina. Wadolina dan orang-orang yang di yang sesat. Iya. Mereka yaitu? Dan mereka yaitu yang tidak yahtadu. Ya, tidak mendapatkan hidayah karena kebodohan mereka. Padahal maka mereka pun ya menempuh jalan yang sesat gitu. Menempuh jalan yang sesat. Dan mereka orang-orang Nasrani dan siapa yang mengikuti kebiasaan mereka. Jalan mereka. Dan dalam doa ini terdapat obat untuk hati orang muslim. Barang siapa yang sakit dihuti apa ya? Dan di dalam ayat ini tergantung doa. Ya, dan di dalam doa ini terdapat obat bagi hati seorang muslim dari penyakit pengingkaran ya, juga itu pengingkaran. Pengingkaran dan kebodohan dan kesesatan. Iya lah. Kesesatan ya. Dolar kesesatan. Dilalah ya. Dilalah itu dalil, petunjuk. Dan dalil atas kebesaran nikmat. Enggak. Dan dalil bahwa nikmat bahwa yang paling besar secara mutlak adalah nikmat Islam. Nikmat Islam. Dan siapa yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Dan yang paling mulia adalah jalan yang lurus. Dan tidak ada keraguan. Enggak gitu, artinya gini. Maka siapa saja yang paling mengetahui kebenaran dan paling mengikutinya, maka mereka lebih layak untuk mendapatkan jalan yang lurus. Jadi orang yang lebih utama untuk diikuti dalam hal mengikuti jalan yang lurus adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling mengikuti kebenaran. Makanya kalimat setelahnya, dan tidak diragukan lagi, wala raiba. Para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka orang-orang yang paling mulia. Bukan awalnya itu bukan mulia ya, tapi manusia yang paling utama ya. Utama. Setelah nabi-nabi alaihissalam. Nah. Dan ayat ini menunjukkan keutamaan mereka. Nah. Dan manzilatihim. Dan agungnya kedudukan mereka. Manzilat itu agungnya kedudukan mereka radhiyallahu anhum. Dan disunahkan untuk membaca dalam sholat setelah baca Al-Fatihah yaitu amin. Maknanya ya Allah kabulkanlah. Ayat ini bukan dari surat Al-Fatihah menurut dengan kesepakatan ulama. Dan dengan ini mereka berijma untuk meniadakan tulisannya dalam mushaf-mushaf. Ya, jadi berijma untuk tidak menuliskan lafaz amin di dalam mushaf-mushaf. Baik ya, muntas barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Baik, ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang yang engkau telah beri kenikmatan atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa saja yang dimaksud dalam ayat ini? Ya. Maka di tafsirnya dijelaskan, tariqul ladina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina fahum ahlul hidayati wal istiqamati. Ya, jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan kita di jalannya para nabi, para siddiqin, itu orang-orang yang membenarkan risalah yang dibawa oleh nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disatukan bersama mereka, ya. Karena merekalah ahlul hidayati wal istiqamati, merekalah orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka dan Allah istiqamahkan mereka. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim alladziina 'araful haqqo wa lam ya'malu bihi. Dan janganlah engkau jadikan kami termasuk golongan orang yang menempuh jalan yang dimurkai atas mereka, yaitu orang yang mengenal kebenaran lalu tidak mengamalkannya. Dan ini yang dimaksud adalah orang Yahudi, ya. Jadi kita tidak mau disatukan dengan orang yang Allah murkai. Kenapa Allah memurkai? Kenapa Allah marah, Allah murka kepada orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, ya. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir yang diutus kepada umat manusia. Karena jelas itu disampaikan di dalam Taurat. Jelas sekali dalam Taurat ada kabar tentang kedatangan nabi yang terakhir. Tapi hanya gara-gara nabi yang terakhir diutus dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel, mereka lalu menjadi hasad. Ya, sombong. Mereka merasa Bani Israel adalah umat yang mulia, umat yang banyak diutus para nabi, lalu kenapa nabi yang terakhir malah diturunkannya kepada bangsa Arab. Makanya Allah murkai mereka, orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini, mereka tahu kebenaran, tapi tidak mau mengamalkannya. Punya ilmu, tapi tidak mau diamalkan. Ya. Maka termasuk ya makna dari doa ini, kita minta dihindarkan dari sifat orang yang punya ilmu, tapi tidak mau diamalkan. Ya. Punya ilmu, tapi tidak mau diamalkan. Ya. Kemudian, kita juga tidak mau dimasukkan ke dalam golongan orang yang sesat. Ya. Siapa yang dimaksud dengan golongan yang sesat? Di sini dikatakan, وَهُمُنْ لَذِينَ لَمْ يَهْتَدُوا عَنْ جَهْلٍ مِنْهُمْ فَضَلُّ الطَّرِيقَةِ. Yaitu orang yang tidak memiliki petunjuk. Ya, disebabkan karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, maka mereka pun menempuh jalan yang sesat. Dan ini adalah orang Nasrani. Dan siapa saja yang menempuh jalan mereka. Jadi, kebalikan dengan Yahudi yang mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, maka orang Nasrani itu karena mereka tidak punya ilmu maka mereka pun menjadi bodoh. Ya, dan ini kita saksikan sampai zaman sekarang, ya. Orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu, ya. Mereka ibadah dengan nyanyian, kemudian Natal dengan salju, dengan pohon cemara yang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan asal-usul agama mereka. Ini menunjukkan bahwa memang orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu. Dan kita tidak mau dimasukkan, disatukan ke golongannya orang Yahudi, tidak pula ke golongannya orang Nasrani. Karena seorang Muslim itu memiliki ilmu dan mengamalkan. Memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Beda dengan Yahudi. Yahudi punya ilmu, gak mau ngamalin. Nasrani tidak punya ilmu, ya, hanya maunya beramal. Sehingga mereka sesat. Tapi seorang Muslim itu, mereka berusaha untuk mengilmui diri mereka, membekali diri mereka dengan ilmu, lalu mengamalkan ilmu tersebut. Ya, inilah hakikat seorang Muslim, ya, punya ilmu lalu mengamalkannya. Wa fi hadha du'ai shifa'un li qalbil muslimi min maradil juhudi wal jahli wal dhalali wa dilalatun ala anna a'zama ni'mati ala wa dilalatun ala anna a'zama ni'matin ala al-itlaqi hiya ni'matul islami. Dan di dalam doa ini terdapat, ya, obat bagi hati seorang Muslim dari penyakit pengingkaran, ya, pembangkangan dan kejahilan serta kesesatan. Dan terdapat dalil bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita secara mutlak adalah nikmat Islam. Ya, jadi Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, Tapi dari nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak kepada kita, nikmat yang paling besar adalah Islam. Karena dengan Islam inilah kehidupan kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak memilih jalan Islam, maka barangkali mereka ada yang bahagia atau sengsara di dunia, tapi di akhirat mereka pasti binasa. Adapun orang yang memegang Islam, yang memegang erat Islam dalam dadanya, kemudian mengamalkannya, maka dia akan bahagia baik di dunia apalagi di akhirat, ya, karena Allah telah menjanjikan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan baginya surga. Sementara bagi orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, dari jalan Islam, maka Allah siapkan baginya neraka yang penuh dengan azab yang pedih dan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang Allah masukkan ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Faman kana a'rafu lil haqqi wa atba'u lahu kana awla bis siratil mustaqimi, ya. Maka siapa saja yang lebih mengetahui kebenaran dan lebih mengikutinya, maka dia lebih utama untuk mendapatkan jalan yang lurus. Wala raiba anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum awla an-nasi bidzalika ba'da al-anbiya'i alaihi wassalam. Maka tidak dilakukan lagi, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah manusia yang paling utama, ya, yang ada di atas jalan yang lurus tersebut setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, manusia terbaik setelah para nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena merekalah orang yang pertama menerima Islam dan merekalah yang membela Rasulullah sampai Islam tersebar luas ke berbagai penjuru dunia. Maka kalau kita ditanya siapakah umat terbaik, maka kita katakan umat terbaik setelah para nabi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita minta. Jadi kita tidak mau disatukan dengan orang yang dimurkai Allah, yaitu orang Yahudi. Kita tidak mau disatukan oleh orang yang sesat seperti orang Nasrani. Tapi kita mau disatukan dengan orang-orang yang Allah ridhai mereka. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, kalau kita ingin dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, karena merekalah manusia terbaik, ya, setelah para nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku, yaitu para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian yang mengikuti tabi'un, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Baik. Wa yastahabbu lil qari'i an yaqula fi sholati ba'da qira'atil fatihati amin. Dan disunahkan bagi pembaca Al-Qur'an, bagi pembaca surah Al-Fatihah, untuk mengatakan di dalam sholatnya setelah membaca Al-Fatihah, amin, ya. Kita kan kalau sholat, ya, ketika imam atau kita baca sendiri, waladhdallin, kita ucapkan amin. Sebetulnya apa makna amin? Nah, makna amin di sini adalah wa ma'naha Allahumma stajib. Ya Allah, istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi memang, ya, makna dari amin adalah istajib, kabulkanlah. Kita minta agar kita, ini kan Al-Fatihah ini kan akhirnya adalah doa, kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kita ucapkan amin di akhirnya, ya. Ya Allah, kabulkanlah. Wa laysat ayatan min suratil Fatihah biittifaqil ulama'i. Walihada ajma'u ala adami kitabatiha fil masahifi. Dan amin ini bukanlah ayat, ya, bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah menurut kesepakatan para ulama. Oleh karena ini, mereka, para ulama bersepakat untuk tidak menuliskan kata amin di dalam mushaf. Ya. Jadi dia disunahkan untuk disunahkan dan bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah selesai tafsir surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan ke Al-Baqarah ayat yang pertama ya. Nah, kita minta sekarang ini Yasra Studio ini siapa ini? Enggak mau ya? Oh, bisa nih. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ini Ibu siapa? Bu Yasra. Oh, Bu Yasra. Soalnya ada studionya. Enggak, itu apa punya perusahaan. Oh iya, tayyib. Tafadhol Ibu dibaca dibaca dulu ayat yang pertamanya. Tapi mungkin ngerti ini agak belum pandai ini, Ustaz. Enggak masalah, namanya juga lagi belajar, dibantu insyaallah. Baik. Suratul Baqarah, Al-Baqarah. Ya, ayat yang pertama. Alif lam mim. Hadhil huruf wa ghairuha minal huruf al-muqatta'ati fi awa ilis suwari fiha isyaratun ila i'jazul Quran. Kalau ada ila setelahnya majrur, Bu. Ila jazil Qur'ana. Ani. Ila jazil Qur'ana. Faqad waqa'a bihi tahdil musyrikin. Fa'ajazu an ma'ari mu'aradatihi wa huwa murakkabun min hadhil huruf allati min hadhihi hurufil lati tatakawanu minha. Tatakawanu minha lughatul arabi. Badalla ajuzul arabi anil itiani bimisliha. Bimislihi Bu. Ma'a annahum afdahun nas ala anil qur'ani wahiya minallahi. Ala annal qur'ana wahyun minallahi. Oh, wahyun minallahi. Tayyib. Ada terjemahin, Bu? Alif lam mim huruf ini dan bukan apa sih, Ustaz? Huruf ini dan yang selainnya. Selainnya itu kayak yasin, tosin, tosim, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, nun. Ya, ini termasuk huruf muqatta'ah namanya. Mukotoa itu artinya dari kata kotoa, huruf yang dibaca huruf per huruf, ya. Nun, yasin, tosin, tosin, mim, dan seterusnya. Ini kan huruf yang dieja ya, bacanya satu-satu ya. Ya, fi awal suari yang terdapat pada awal-awal surat gitu. Terus fiha di dalamnya petunjuk untuk ila Al-Qur'an. Petunjuk ya kepada mukjizat Al-Qur'an. Sungguh pakot. Enggak bisa, Ustaz. Enggak apa-apa. sungguh benar, dapat itu sungguh waqa' itu terjadi. Waqa' itu maka sungguh terjadi. Bihi maksudnya dengan huruf-huruf tersebut tahadil musyrikin, itu adalah menantang ya, menantang orang-orang musyrik. Jadi tahad ini merupakan tantangan bagi orang musyrik. Ya. Fa'ajazu maka mereka lemah. Ajazu itu artinya mereka lemah. An mu'aradatihi dari menantangnya. Jadi dikasih tantangan sama Allah, lalu mereka pun lemah untuk membalas tantangan tersebut. Lanjut Bu, wahwa murakabun. Dan wahwa murakabun dan apa murakabun ya? Disusun. Disusun dari huruf-huruf yang tatakawin itu yang menyusun bahasa Arab gitu. Oh, yang menyusun baginya bahasa Arab. Maka ini menunjukkan kelemahan orang Arab. Dari itu menunjukkan, Bu. Ya, maka ini ya dari Nil Ityani bin Syi itu mendatangkan ayat yang semisalnya. Dengan dengan anahum dengan mereka ma'anahum. Jadi ini maksudnya padahal mereka adalah manusia yang paling fasih. Atas bahwasanya Al-Quran adalah dari Allah, wahyu Allah. Baik, wahyu dari Allah, baik ya. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور. Huruf ini dan yang selainnya, yaitu seperti surat Yasin, ya, kemudian Nun, ini termasuk huruf muqatta'ah yang terdapat di awal surat. Ya. Fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Ya, di dalamnya terdapat isyarat atas mukjizat Al-Qur'an. Ya. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin. Maka sungguh ya terjadi, maksudnya tujuan dari di antara hikmah adanya ayat yang seperti ini adalah untuk menantang orang-orang musyrikin. Fa'ajazu an mu'aradati. Maka mereka pun lemah, mereka pun tak kuasa untuk menantangnya. Wa huwa murakkabun min hadhil hurufi allati tatakawwanu minha lughatul arabi. Dan ayat-ayat yang semacam ini, itu kan sebetulnya disusun dari huruf yang menyusun bahasa Arab. Fadalla ajizul Arabi an yatiyani bimislihi ma'anahum afsahun nasi ala annal Qur'ana wahin minallahi. Ya. Maka ini menunjukkan kelemahan orang Arab untuk mendatangkan ayat yang semisalnya, padahal mereka adalah manusia yang paling fasih. Ini menunjukkan bahwasanya Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah mereka menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syair yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menantang orang-orang kafir Quraisy, kalau memang sekiranya Al-Qur'an ini adalah buatan manusia, buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan buat ya ayat yang semisalnya. Dan mereka pun tidak kuasa untuk melakukan hal tersebut. Lalu kemudian ya, di antara hikmah kenapa ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan huruf muqatta'ah seperti ini, ya Alif Lam Mim, Nun, Yasin dan seterusnya, ini merupakan tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini seakan ingin meledek orang-orang kafir Quraisy, ya. Lihat bahwasanya Al-Qur'an ini disusun dari huruf-huruf hijaiyah. Itu huruf-huruf yang menyusun bahasa kalian. Dan Rasulullah itu diturunkan pada umat yang sangat mengunggulkan sastra. Yang sangat mengidolakan ahli sastra. Ya. Jadi Rasulullah itu turun kepada kafir Quraisy. Di antara kebiasaan mereka adalah mereka sering bersyair. Mereka sering membuat karya-karya sastra, ya, berupa syair, ya, atau kalimat-kalimat yang indah. Tapi begitu Al-Quran turun, ini mengagetkan mereka. Ternyata syair-syair yang mereka buat tidak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran. Nah, dengan turunnya ayat-ayat yang semacam ini, Nun, Yasin, seakan ya Allah meledek mereka. Ini loh, Al-Quran itu disusun dari huruf-huruf hijaiyah yang merupakan bahasa kalian. Dan kalian adalah orang yang fasih. Orang yang paling fasih terhadap bahasa Arab. Kalau memang kalian mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah gubahan, adalah buatan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan buat ayat yang semisalnya. Ya. Jadi ini merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang kalian merasa bahwasanya Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian buatnya. Dan tak ada seorang pun bangsa Arab, bahkan para penyair yang paling ulung sekalipun, ya, tidak ada seorang pun yang mampu ya menandingi keindahan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini sudah final. Makanya kalau ada orang zaman sekarang yang mengkritik Al-Quran, itu sudah lewat masanya. Kenapa? Karena di masa Al-Quran turun, ya, Al-Quran itu turun di tengah orang-orang yang bahasa Arabnya itu sangat fasih. Dan mereka tidak sanggup untuk meruntuhkan Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi sastra. Artinya mereka mengakui keindahan Al-Quran. Mereka mengakui ketinggian sastra Al-Quran. Karena memang Al-Quran bukan karangan manusia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Al-Quran ini masya Allah indah sekali. Sebagai contoh, ya, kita tahu tentang surah Al-Adiyat. Al-Adiyat itu kan, ya, 5 ayat yang pertamanya itu bicara tentang kuda. Tapi lihat bagaimana ketika Al-Quran mendeskripsikan kuda, itu indah sekali. Wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa-asar nabihi naqa, fa-wasat nabihi jam'a. Bahkan orang-orang yang gak paham maknanya pun kalau dengar seperti itu indah. Ya. Karena lihat susunannya masya Allah. Wal-adiyati dhabha. Padahal 5 ayat ini bicara tentang kuda, ya. Tapi hanya bicara tentang kuda saja seindah itu. Apalagi bicara tentang, ya, yang lain. Al-Quran bicara tentang akidah, tentang keyakinan, tentang tauhid, tentang sejarah para rasul, tentang syariat Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahkan Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar. Ya. Kalau nabi-nabi yang lain, mukjizatnya itu macam-macam. Ya. Ada yang bisa membelah lautan, ada yang dengan pukulannya mengalir mata air, ada yang bisa menghidupkan burung, ya, ada yang bisa menghidupkan orang yang mati lalu mati kembali. Tapi mukjizat terbesar, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, ya. Baik, ini tafsir ayat yang pertama. Baik, kita lanjutkan, ya. Masih ada waktu insyaallah. Ayat yang kedua. Pak Anwar, ya. Silakan Pak Anwar. Ya, sekarang anak coba. Ya, dibaca dulu ayatnya. Ya. Dalikan. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك القرآن هو الكتاب العظيم دي ترجمين dulu Pak. ذلك الكتاب لا ريب فيه, jadi ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. هدى للمتقين, petunjuk bagi orang-orang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Taip. Ayat di Irab. Irab. Zalika. Kurang ancar nih, Sat. Zalika. Zalika mubtada. Mubtada, ya. Al-Kitabu. Badal, ya. Badal. Ya, karena kalau ada isim isyarah, ini kaidah Pak, ya boleh diingat. Kalau ada isim isyarah, ada hadzalika tilka, kemudian setelahnya ada isim yang ada alnya, kayak gini kan alkitab ada alnya kan, maka dia pasti jadi badalnya. Ya, jadi dzalika mubtada, alkitabu badalnya. Terus la roiba? Roiba la huruf nafi. Nih kalau kayak gini namanya nafiyatun lil jinsi ya. Bukan nafi biasa, dia itu namanya nafiyatun lil jinsi. Karena dia temannya inna, Pak. Butuh kepada isim dan butuh kepada khobarnya. Lanjut, Roiba? Roiba. Isimnya lah. Oke, okay, isimnya lah ya. Nah. Fi majrur. Jar majrur ya, jangan cuma majrur aja. Jadi kita katakan jar majrur. Iya. Ini kata ganti ya. Apa? Fihi jar majrur itu udah. Oh, udah jar majrur ya. Iya ya. Udah Fihi ini dia fihi ini selain jar majrur dia sebagai khobarnya roy la sebagai khobarnya la. Nah, hudan ini sebagai khobar yang kedua. Jadi hudan ini khobar yang kedua dari la. Terus lil muttaqin. Jar majrur ya. Lil muttaqin. Nah, ayo baca tafsirnya. Zalikal Qur'anu wal kitabul azimi azimu allazi azimu allazi la syakka annahu min indillahi fala yasihu ya fala yasihu ay yartabu fihi kalau ada an jadi mansub an yartaba ayartaba fihi ahadun liwuduhihi liwuduhihi yantafi'u bihi al-muttaquna bil ilmi annafi'i wal amali solihi wahumul lazina yakhafuna allaha wa yatabauna ahakama huwa wa yatabauna ahkamahu zalikal qur'anu ini adalah kitab al-qur'an wal kitabul azim adalah kitab yang azim itu yang agung ya allazi la syaka yaitu yang tidak ada keraguan syaka tidak diragukan ya Ustaz ya betul tidak ada keraguan bahwasanya Quran adalah dari Allah ya fala yasihu dari sisi Allah fala yasihu maka tidak yasihu itu Ustaz Yasihu tidak sah. Sah ya ini. Ya, sah. Fala yasihu tidak sah. Tidak sah. Ayar tabu. Ya, maka tidak benar. Ya, kalau ada seseorang yang meragukannya, liwuduhi, karena kejelasan dari Al-Quran. Terus? Yan tafi'abihi. Yang bermanfaat ya. Bagi orang dan berilmu dan beramal soleh. Dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti ahkamu syariat ya. Hukum-hukumnya. Oke, okay. Dan mengikuti hukum-hukumnya. Baik ya. Mumtaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, ayat yang kedua dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin itulah Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa ya dzalikal qur'an wal kitabul azim alladzi la syakka annahu min indillah itulah Al-Qur'an ialah kitab yang agung yang tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan gubahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanyalah menyampaikan kepada kita. Adapun Al-Qur'an menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan kalamullah, ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu an yartaba fihi ahadun liwuduhihi. Maka tidak benar kalau ada orang yang melakukannya. Kenapa? Karena betapa jelasnya Al-Qur'an. Jadi karena Al-Qur'an ini makna-maknanya jelas, kandungannya jelas, maka ya tidak benar kalau ada orang yang meragukan kebenaran isi Al-Qur'an. Yantafi'u bihil muttaquna bila ilmin nafi'i wal 'amali shalihi. Ya. Yang mana Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Karena Al-Qur'an ini mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh, ya. Kalau kita ya ingin agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Karena kata Allah di sini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya kalau kita ingin dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Siapakah orang yang bertakwa? Di sini dikatakan wa humul ladzina yakhafuna Allaha wa yattabi'una ahkamahu, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian tafsir dari surah Al-Baqarah. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik via chat ataupun bertanya langsung. Seperti biasa kalau mau nanya langsung silakan tunjuk tangan, ya. Kalau mau nanya via chat silakan ditulis di kolom chat. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan majelis kita sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.